Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله على آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang shaim, sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zahir hadis ini menunjukkan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah. Dan juga zahir hadis ini menunjukkan bolehnya berbekam di waktu berpuasa, karena lafadz hadis menunjukkan wahtajama wa huwa shaim, beliau berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Beliau rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini untuk menunjukkan tentang hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, boleh atau tidak, batal atau tidak puasanya, ya. Dan dalam pembahasan ini beliau membawakan 3 hadis. Ini baru hadis pertama. Sekarang kita baca hadis yang kedua tentang masalah berbekam bagi orang yang berpuasa. Hadis yang kedua yang beliau bawakan, wa an Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi' wa huwa yahtajimu fi ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seseorang yang ada di Baqi', atau mendatangi seseorang yang ada di Baqi', yang orang tersebut sedang berbekam di bulan Ramadan. Faqal, maka melihat pemandangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aftarul hajim wal mahjum." Telah berbuka, ya, atau telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini rawahul khamsa, diriwayatkan oleh 5 imam illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Berarti maknanya adalah Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, ya. Karena disebutkan kecuali Tirmidzi. 5 imam, kalau dikatakan 5 imam berarti Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tapi di sini dikecualikan illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi, berarti 4 imam yang meriwayatkan ini. Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini wasahahahu Ahmad, disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Khuzaimah, demikian pula dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Zahir hadis ini menunjukkan batalnya orang yang membekam dan yang dibekam, pelaku dan objek. Nah, zahir hadis ini. Taib. Berkebalikan atau bertentangan dengan hadis yang pertama tadi, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah. Hadis yang ketiga. Kita baca sekaligus 3 hadis, ya, karena satu pembahasan, ya, tentang hukum berbekam bagi seorang yang berpuasa. Hadis yang ketiga, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa shaim. Fa marra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala aftara hadzan. Tsumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd fil hijama lis-shaim. Wa kana Anasun yahtajim wa huwa shaim, rawahu Ad-Darqutni wa qawwahu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pertama kali dimakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib, beliau berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan beliau berkata, "Aftara hadzan." Telah batal dua orang ini, yaitu yang membekam dan yang dibekam. Ini awal dimakruhkan atau dibencinya bekam bagi orang yang berpuasa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah, keringanan. Nah, bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, setelah kejadian itu. Wa kana Anas yahtajim wa huwa shaim, dan Anas bin Malik, beliau pernah berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Rawahu Ad-Darqutni wa qawahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan beliau sendiri yang menguatkan hadis ini. Nah, zahir hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah apa? Bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa, yang awalnya dilarang, makruh, kemudian dibolehkan. Nah, namun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, nah, kedudukannya lemah. Nah, hadis yang ketiga ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lemah, dilemahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwasanya hadis ini mungkar. Nah, hadis ini mungkar. Demikian pula Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitabnya Syarhu Kitab Siyam, beliau mengatakan mungkarnya hadis ini. Dalam hadis ini terdapat perawi yang kedudukannya soduk, tetapi memiliki hadis-hadis yang mungkar. Soduk memang, tetapi ada banyak hadis-hadis mungkar yang diriwayatkan olehnya. Dan juga ada perawi yang kedudukannya soduk tetapi kathirul khata, soduk tetapi banyak keliru. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan mungkarnya hadis ini. Dan hadis mungkar termasuk jenis daripada hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai ad-dalil atau landasan. Dan juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, di antara perkara yang menunjukkan mungkarnya hadis ini adalah karena disebutkan dalam lafadz hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat atau melihat Ja'far. Melihat Ja'far bin Abi Thalib di hari Fathu Mekkah. Di hari Fathu Mekkah. Melihat Ja'far bin Abi Thalib di Fathu Mekkah. Beliau sedang berbekam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan Ja'far ini, ya, sebenarnya beliau telah meninggal dunia, ya, sebelum Fathu Mekkah. Yaitu di hari Mu'tah. Di perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib telah ustushhida, syahid di perang Mu'tah. Sedangkan perang Mu'tah itu sebelum terjadinya Fathu Mekkah. Sehingga gak mungkin Ja'far masih hidup di Fathu Mekkah. Ini diantara alasan yang menunjukkan mungkarnya di sini. Alhasil di sini mungkar, lemah. Berarti tinggal dua hadis di atas. Dua hadis di atas, hadis yang pertama menunjukkan bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Sedangkan hadis yang kedua, afdharul hajimul mahjum, menunjukkan batalnya orang yang berbekam dan yang membekam. Kenapa kok yang membekam juga batal? Ya. Karena dulu bekam dengan cara si tukang bekam menyedot, ya, dengan menggunakan tanduk, ya, disedot bekamnya. Kalau sekarang kan ada kop, ya. Kalau dulu disedot, ya, sehingga batal orang yang membekam dan yang dibekam. Dan hadis ini sahih. Sekarang, taib, apa hukum berbekam bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Karena ada dua hadis yang zohirnya bertentangan tadi. Karena ada dua hadis yang zohirnya bertentangan tadi, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya berbekam bagi orang yang berpuasa membatalkan puasa. Ya, dilarang orang berbekam di bulan Ramadan karena batal puasanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya berbekam bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Karena riwayat tadi. Ya. Faizan, mana yang sahih dan mana yang rajih? Jumhur para ulama termasuk tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Mereka berpendapat tidak batal puasa orang yang berbekam. Tidak batal puasa orang yang berbekam. Bahkan datang riwayat ini dari beberapa sahabat. dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abu Sa'id, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Ya, tidak batalnya orang yang berpuasa, naam, ketika melakukan bekam. Nah, dan pendapat inilah yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini. Tidak batalnya orang yang berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan ini pendapatnya jumhur. Kemudian adapun mereka yang berpendapat batal, ya. Ini juga pendapat naam banyak para ulama, ya. Di antaranya adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, juga muridnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan juga pendapat ini juga adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Alhasil khilaf, perselisihan yang kuat tentang masalah bekam, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Naam, wallahu taala a'lam. Naam. Yang nampak lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama tersebut adalah yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, dan beliau memiliki ucapan yang kuat dalam masalah ini tentang tidak batalnya orang yang berbekam ketika berpuasa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa, dan di sana masih banyak dalil yang lain. Di antaranya dalil dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, yaitu Abu Sa'id, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijama lis-sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah. Kemudian juga dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Anas ditanya, ya, oleh Thabit rahimahullahu taala, ya, ditanya, apakah kalian naam membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Maka kata Anas Malik, lah, tidak, kami tidak membenci kecuali karena khawatir lemah saja. Ya. Habis dibekam lemah lemes, nah itu. Nah, kemudian terbawa atau terseret untuk berbuka nantinya. Nah, kalau lemes atau lemah. Artinya bukan bekam itu, bukan zat bekam itu yang membatalkan puasa, tetapi dibenci karena menyeret kepada rasa lemah, ya. Nah. Kemudian kata beliau, "Ma kunna nad'ul hijama lisam illa karahatal jahd." Kita tidak meninggalkan hijama, ya, ketika berpuasa kecuali karena khawatir lemah tadi, khawatir kepayahan. Intinya tidak membatalkan puasa. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan naam tidak batalnya bekam bagi orang yang berpuasa. Terus bagaimana hadis tadi, aftarul hajim wal mahjum, telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam? Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh. Nah, hadis ini mansukh. Nah, dihapus hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas di atas. Nah, hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah. Taib, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu ketika hajatul wada. Nah, hajatul wada ketika haji. Sedangkan hadis aftarul hajimul mahjum itu ketika apa? Fathu Mekah. Nah, mana duluan fathu Mekah apa hajatul wada? Fathu Mekah, kemudian Hajatul Wada. Nah, hadis di Hajatul Wada batalnya orang yang berbekam. Sedangkan hadis ketika hadis di Fathu Mekah batalnya orang yang berbekam. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ketika Hajatul Wada beliau berbekam, sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, sehingga hadis Abdul Hajim wal Mahjum mansukh dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. Dan juga ada yang menjawab tentang Aftarul Hajimul Mahjum, hadis bahwasannya telah berbuka orang yang berbekam dan dibekam. Bahwasannya makna telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam adalah bahwasannya amalan bekam itu naam tidak aman. Naam, jadi dari sampainya darah ke mulut karena sebab tadi naam berbekam, membekam atau menyedot darah. Nah, dan bagi yang dibekam juga tidak aman karena lemas dan payah, ya, sehingga menyeret dia untuk berbuka puasa. Sehingga naam, inilah yang rajih bahwasannya berbekam tidak membatalkan puasa. Demikian pula fasdu, ya, semakna tidak membatalkan puasa. Demikian pula ru'af, mimisan dan yang lainnya tidak membatalkan puasa. Naam. Dan ini pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.